Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Innalhamdulillah, nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa min sayyati a'malina, mayahdihla falamudbillalah wa mayu'lil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Risalah Ma'idatun Nisa karya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumullahu ta'ala. Qala al-musannif wa hafizahullahu ta'ala, wa qad tahaddatsa al-imamu Ibn al-Qayyim, dan Ibn al-Qayyim membahas dalam kitabnya yang azim, yang sangat berharga, Zadul Ma'ad, tentang sarak jenis ini, yaitu sarak sahawat, yaitu orang kesurupan oleh sahawat, dan tentang keadaan manusia ketika mengalaminya. Dan bama asaba katsiran minan nas, dan apa yang menimpa banyak orang disebabkan hal tersebut, min fitan, berbagai macam fitnah, berbagai macam keburukan, wa awasib syadidah, dan badai yang sangat kencang yang membinasakan dan merusak iman dan keyakinan, mengguncang akhlak dan rasa malu. Dzakiran, beliau menyebutkan keadaan manusia di zamannya. Fakaifa, maka bagaimanakah apa yang dikatakan oleh Ibn al-Qayyim seandainya beliau melihat keadaan manusia di zaman setelahnya, seiring fitanan mutakathirah, berbagai macam kejelekan yang semakin banyak. Beliau mengatakan, wa aktsaru tasallutil arwail khabithah, arwah khabithah itu artinya setan, dan mayoritas setan itu berkuasa, atau setan itu menguasai sering-seringnya, ala ahlihi, menguasai orang-orang yang dikuasai oleh setan, takunu min jihati qillati dinihim. Dan kenapa setan bisa menguasainya adalah dikarenakan sedikitnya kualitas agama dan takwa orang tersebut. Dan karena telah rusaknya hati mereka, telah robohnya hati mereka. Kharab maknasannya adalah untuk bangunan dan rumah. Maka bangunan hati mereka telah rusak dan telah menjadi puing-puing. Demikian juga rusaknya lisan mereka dari hakikat-hakikat zikir. Rusaknya lisan mereka sehingga kosong dari zikir, kosong dari bacaan-bacaan perlindungan, kosong dari tahassunat, kosong dari amal-amal yang menjadi benteng gaib yang melindungi diri seorang dari godaan dan gangguan setan. Yang benteng gaib ini nabawiyah, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan benteng gaib ini adalah benteng iman. Fatalaka arruhu al-khabitha, maka setan kemudian menjumpai seorang yang sendirian, la silaha ma'ahu, tanpa senjata bersamanya, tanpa benteng yang melindunginya, dan boleh jadi bukan hanya tanpa senjata, bahkan dalam keadaan telanjang. Fayu'athiru, telanjang di sini bukan telanjang sungguh ya, telanjang dari benteng-benteng iman, dari benteng-benteng gaib. Fayu'athiru fihi hada, maka dia kemudian memberikan, mempengaruhinya. Walau kusyifal ghita'u, dan seandainya tutup itu disikap, disingkap, la ra'aita aktsaran nufusi, maka ini saya akan anda saksikan bahasanya mayoritas jiwa manusia itu adalah korban dari hadil arwah al-khabisa. korban dari gangguan setan. Waya dan mayoritas jiwa manusia fi asriha dalam tawanan setan, dalam genggaman setan, setan menggiringnya kemana setan itu mau. Dan tidaklah memungkinkan bagi jiwa tersebut untuk menolak darinya ataupun menyelisihinya. Wabihada sara' al-a'zam dan kesurupan jenis ini, kesurupan syahwat yang merupakan kesurupan yang sangat besar ini, umumnya la yafiku sahibuhu. Orang yang mengalami kesurupan itu tidak sadar-sadar illa indal mufaraqah. Kecuali ketika hendak mau berpisah dengan dunia. Baru kemudian sadar kalau selama hidup itu kesurupan syahwat. Wal mu'ayyanah, dan baru sadar ketika telah dengan mata kepala melihat kematian. Kematian ada di depannya. Fahunaka, maka pada saat itu hendak meninggalkan dunia dan mati itu sudah di depan mata, ya tahakkak, barulah yakin annahu kana wal masru', kalau dia adalah orang yang selama hidup ini kesurupan dengan syahwat yang ditiupkan oleh setan hakikatan, dan dialah orang yang kesurupan yang real, bukan kesurupan karena ayan, bukan kejang karena ayan, ya, bukan namun masru', orang yang kejang, orang yang kesurupan yang real akan disadari adalah orang yang memperturutkan hawa nafsu, keinginan, pemburu dunia. Namun itu baru ya tahakkak, baru yakin dan pasti setelah mati di depan mata. Wabillahil musta'an. Nah, gimana obat kesurupan jenis ini? Kesurupan syahwat. Wa ilaju hadza sara', dan obat dan terapi untuk kesurupan jenis ini adalah biktiranil akli sahih, adalah bergandengnya akal yang sehat ditambahkan kepada iman dengan ajaran yang dibawa oleh para rasul. Obat yang lain adalah menjadikan surga dan neraka itu seakan-akan di hadapan dua matanya, dan dia jadikan surga dan neraka itu kiblat hatinya. Wa yastahdir, dan mengingat dan menghadirkan dalam hati keadaan para pemburu dunia. Dan bagaimanakah hululal mathulat, berbagai macam hukuman dan bencana itu hulul menimpa mereka. Wal afat, dan berbagai macam keburukan itu menimpa mereka. Wa wuku'iha khilala diarihim, dan terjadinya berbagai macam bencana tadi di tengah-tengah rumah mereka. Turun sebagaimana turun dan jatuhnya tetesan hujan. Wahum, namun mereka meskipun demikian, mereka tetap dalam keadaan sor'a, dalam keadaan mabuk, dalam keadaan mabuk dunia. La yufiquna, tidak sadar. Wa ma asyadda dawa'a hadza sor'a, dan betapa beratnya obat kesurupan semacam ini. Walakin lama amatil baliyah, akan tetapi karena bencana itu telah merata, karena semua orang kesurupan illa man rahimullah, maka orang-orang yang kesurupan itu tidak menyadari kalau dirinya kesurupan, karena temannya kesurupan semua. Ketika orang gila itu tidak menyadari kalau dia gila, karena semuanya sampingnya orang gila semua. Bihai sulayura ila masru'an, maka tidaklah terlihat kecuali orang yang kesetanan dengan syahwat. Lam yasir mustarroban, maka orang yang kesurupan dan kesetanan oleh syahwat dunia itu tidaklah menjadi orang yang dianggap asing. Masyarakat pun biasa saja. Malah kemudian dianggap keren, jadi pemburu dunia malah kemudian hasilnya kemudian boleh jadi kaya raya, hasilnya kemudian berlimpah kemewahan. Maka orang yang kesetanan dan kesurupan syahwat dunia itu tidak dianggap sebagai orang yang asing, malah boleh jadi orang yang mulia. ya, perhatian dengan keluarga, nah, cinta dengan orang tua dan seterusnya karena berlimpahnya hartanya. Wal mustangkaran, dan tidak teranggap sebagai orang yang aneh. Bal sara li kasratil masru'in, bahkan jadinya karena demikian banyaknya orang yang kesurupan. Ainul mustangkar wal mustakhab khilafahu, malah orang yang tidak kesurupan itu yang dianggap asing dan aneh. Khilafahu, orang yang beda dengan dia, orang yang tidak kesurupan sahawat dunia, itu yang dianggap mustangkar, mustangkar wa mustarab. Itu yang dianggap mustangkar, aneh dan asing. Ya, maka disampaikan oleh Ibnul Qayyim, bahasanya ada kesurupan jenis yang lain, kesurupan syahwat dunia, sehingga jadilah seorang itu pemburu dunia, pengejar dunia, dan tidak punya peduli dengan agama. Jadilah dia hamba dunia, pikirannya duit, duit, dan duit. Hidup enak, enak, pokoknya gimana? Enak. Maka ada kesurupan, di samping kesurupan dalam artian ya kan ini pembahasannya tentang apa, ayan ya, boleh jadi kesurupan dalam pengertian kejang-kejang, enggak sadar. Kesurupan di sini maknanya enggak sadar lah, kurang lebih terjemah bebasnya. Ya, boleh, maka ada kesurupan yang ketidaksadaran karena mabuk dunia. Maka di tadi paragraf yang awal kita baca, beliau membahas tentang sebabnya. Sebab yang menyebabkan seorang itu mabuk dunia, kesurupan dengan syahwat dunia, adalah karena sedikitnya ketakwaan. Kemudian kosongnya hati dari mengingat Allah, dari benteng-benteng gaib yang Nabi ajarkan untuk melindungi diri dari godaan setan. Kemudian yang ketiga, kosongnya lisan. Kosongnya lisan, dari amalan-amalan lisan, zikir-zikir, ta'awudat, bacaan-bacaan, perlindungan. Maka karena kosong, karena tiga hal ini, maka jadilah seorang tersebut ketika setan mau menggodanya, ini dia menggoda orang yang tidak bersenjata. Ya, kemudian di paragraf selanjutnya beliau membahas tentang masalah dampak kalau orang itu terkena kesurupan jenis ini. Maka dia dalam tawanan setan, dia dalam genggaman setan. Setan akan mengatur hidupnya kemana setan itu inginkan. Dia tidak bisa menolak. Dan orang yang kesurupan dan mabuk syahwat dunia semacam ini, umumnya ya, tidaklah sadar kecuali ketika mati itu di depan mata. Baru setelah itu dia menyadari, oh, saya ini memang orang yang mabuk dunia. Setelah mati itu di depan mata, setelah pengiring malakul maut itu datang di sekeliling dirinya, ini dampaknya. Kemudian obatnya beliau katakan, ini adalah mikir, menggunakan akal. Menggunakan akal, berpikir sehat. Yang fana itu yang mana, yang abadi itu yang mana. Nih, berapa sih enaknya berzina, nah, dan bagaimanakah bahaya berzina dari sisi dunia, dari sisi akhirat. Berapa sih enaknya pacaran, nah, dan kemudian dampaknya. Nih, mikir dikit sajalah. Nah, nanti orang akan menyadari apa yang harus dilakukan. Karena orang itu larut dalam maksiat ketika akalnya itu hilang. Oleh karena itu, maka obatnya tadi disampaikan, iktiranil aqlis sahih. Mikir baik-baik, mikir jernih, melihat jauh ke depan, bukan hanya sekedar karena ya, karena mabuk asmara, itu kemudian karena kemudian tertipu dengan rayuan gombal laki-laki, mikir dikit lah, mikir dikit, ini kemudian dirayu kemudian orang laki-laki yang tidak dikenal, ya ini boleh jadi punya istrinya sudah berapa, anaknya sudah berapa, kok mau-mau? Coba dipikir jernih, pikir jernih, baik-baik. Berpikir jauh ke depan, jangan memperturuti perasaan. Jangan terlalu mengedepankan perasaan yang sedang berbunga-bunga. Maka obatnya adalah iktiranul aqlis sahih. Digunakannya akal sehat. Karena sebab maksiat itu adalah takdimul hawa alal aqli. Orang itu menterturutkan perasaan, menurutkan keinginan dengan mengesampingkan akal sehat. Maka orang itu berbuat zina, itu demikian keadaannya. Perempuan itu mau dipacari, mau dijadikan mainan laki-laki, sekedar dia diberi harapan-harapan palsu, itu karena takdimul hawa alal akli. Memperturutkan perasaan, memperturutkan keinginan, namun tidak menggunakan pertimbangan jauh ke depan. Kenapa orang itu kemudian mabuk-mabuan? Nah, itu juga demikian. Wah, ini keren, lelaki sejati. Nah, namun gimana bahayanya untuk kesehatannya misalnya. Bahayanya untuk dosanya, dia tidak pikirkan. Dia tidak pikirkan. Kalau dia mikir, tidak jadi. Tidak kan? Jadi. Orang yang kemudian sudah berkeluarga, kemudian punya hubungan gelap, zina, atau kemudian selingkuh, itu memperturutkan hati yang sedang berbunga-bunga, puber kedua, enggak kemudian mempertimbangkan keluarga, nasib anak-anak, malu, dan sebagainya. Apalagi dia pejabat publik, ketahuan publik, nanti dipecat jadi dari kalau dia seorang PNS atau apa, nanti dipecat misalnya, itu tidak dipikirkan, dituruti saja keinginan yang keinginannya, syahwatnya. Oleh karena itu maka obat yang pertama adalah al-aql al-sahih, digunakannya akal sehat. Nah, akal sehat itu tidak akan membimbing jiwa untuk melakukan kebaikan-kebaikan kecuali diiringi dengan al-iman bima ja'at bi rasul. Akal yang ditambah dengan iman. Itu yang akan menyebabkan seorang itu akan meninggalkan maksiat. Maka faktor pokok adalah keimanan, ketakutan kepada Allah, murka Allah, siksa Allah, neraka Allah. Kemudian tadi yang ketiga beliau sampaikan ingat mati, surga dan neraka di depan matanya. Dan itu jadi kiblat hatinya, orientasi hidupnya. Orientasi hidup saya itu membangun masa depan. Masa depan di akhirat. Maka jika orang itu sudah mengoreksi orientasi hidupnya, maka dia akan jelas arah dan jalannya dan kemana dia mau bersikap. Kemudian yang keempat tadi beliau katakan menghadirkan, mengingat-ingat kesusahan ahlu dunia. Orang yang sibuk dengan dunia itu susah, dia tidak bisa menikmati dunia. Lihatlah orang-orang yang sibuk dengan dunia. Dikejar waktu, di forces habis-habisan tenaganya, pikirannya, boleh jadi sampai tidak bisa bercengkrama dengan keluarga, tidak pernah kemudian punya liburan, ini anaknya jungkir balik dia tidak tahu, hilang masa-masa indah anaknya dengan bapaknya, yang sibuk dan sibuk dengan dunia. Berangkat sebelum anaknya bangun dan pulang setelah anaknya tidur. Wah, dan itu sepanjang tahun. Nah, bayangkan. Itu kalau dari jauh kan uang itu susah. Ini susah orang hidup semacam itu. Mana bahagia? Nah, ya, mana bahagia? Maka ingatlah keadaan bencana yang didapatkan oleh mereka-mereka semacam ini. Maka nanti orang akan kemudian ini bisa jadi terapi untuk sadar. Bagaimanakah sikap yang seharusnya? Dan ini model kehidupan para pemburu dunia ini harusnya satu hal yang aneh. Nah, kenapa kok tidak dirasa aneh? Lah, ya, karena sekelilingnya juga sama keadaannya. Ya. Dan untuk jadi kemudian orang yang mabuk dengan dunia, ya, untuk menjadi orang yang mabuk dengan dunia tidak disyaratkan harus kaya. Ya. Boleh jadi dia miskin, namun dia mabuk dunia. Tidak disyaratkan harus kaya. Fa idza aradallahu bi 'abdin khairan, maka jika Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan bangunkan dia dari mabuknya ini, dari kesetanannya ini. Dan dia akan bisa melihat para hamba-hamba dunia, abna'u dunya artinya hamba-hamba dunia. Mereka dalam keadaan mabuk di sekelilingnya, kanan dan kirinya, dengan berbagai macam tingkatan mereka. Nah, orang yang mabuk dunia itu ada yang atbaqa bil junun, sama persis sebagaimana orang yang gila. Orang gila itu kan macam-macam. Ada orang yang gilanya itu gila mutabak, gila yang tidak pernah sadar. Nah, atbaqa bil junun. Ya, gila dengan dunia, mabuk dunia tidak pernah sadar. Nah, orang gila kan macam-macam. Ada orang yang ketika jeglek gila ya sudah sampai mati. Nah, tidak pernah sadar. Namun ada orang yang kambuh-kambuhan. Kadang sadar, kadang iling, kadang mabuk. Wa minhum man yufiqu ahyanan qalilatan, ada yang sadar, namun sadarnya cuma ahyanan kadang-kadang, itu pun sebentar. Kemudian kembali gila lagi. Wa minhum man yufiqu marotan, ada yang sadar dalam satu waktu, sebulan sadar. Wa yajinu ukhra, kemudian sebulan berikutnya gila lagi. Fa idza afaqa amila amala ahli al-ifaqah. Maka orang yang mabuk dengan dunia ini ketika sadar, maka pada saat sadar dia akan beramal, beraktivitas sebagaimana aktivitasnya orang yang sadar, itulah orang yang menggunakan akal sehat. Namun ثُمَّ يُوَعِدُ أَسَرَعْ, kemudian penyakitnya asarak, kesurupan karena syahwat dunia ini kembali mendatanginya, فَيَقَعْ, maka kemudian kembali dia takhabut kesurupan. Demikian kutipan perkataan Ibnul Qayyim, panjang lebar kutipan perkataan Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad. Demikian yang dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala, dan beliau Ibnu Qayyim belum pernah melihat dawa'il fitan, faktor pendorong untuk timbulnya berbagai macam kerusakan. Wa mastajadda 'alan nas, demikian juga hal-hal baru di tengah-tengah masyarakat yang terjadi di zaman ini. Maka makin banyak alat-alat untuk merusak. Demikian dikatakan oleh Ibnu Qayyim ketika belum ada televisi, belum ada parabola, belum ada internet, belum ada WA, belum ada Facebook, itu tadi. Tadi ingat, beliau mengatakannya ketika belum ada itu semua. Sarana-sarana untuk merusak manusia, untuk orang-orang yang tidak bisa menggunakannya dan memanfaatkannya dengan baik. Itu ketika belum ada kemudian mobil mewah, kendaraan mewah baru onta, itu sudah. Itu sudah demikian yang beliau katakan. Maka bagaimanakah dengan berbagai macam alat perusak yang demikian tambah lengkap, alat yang menyibukkan orang dari taat yang tambah demikian banyak di zaman ini, mimma ya'sufu bil iman, yang menjadi badai untuk merusak iman. kemudian merusak akhlak, menghilangkan muru'ah, rasa menjaga kehormatan, menghilangkan rasa malu. Wa man lam ya'khud bi nafsihi bi zimami syara'. Oleh karena itu, maka siapa yang tidak mengendalikan dirinya dengan tali kekang, yaitu syariat, dan mengendalikan dirinya dengan zimam, dengan tali kekang, petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam, maka dia akan korban, akan jadi korban dari berbagai macam alat-alat ini. Qatla, dia akan jadi korban dari berbagai macam pengrusak-pengrusak ini. Wattarihi, dia akan jadi korban dari hadihi syahwat. Berbagai macam syahwat yang ini muncul, disebabkan boleh jadi televisi, disebabkan kemudian internet, disebabkan Facebook dan yang lainnya. Ayatuhal mar'atul mu'minah. Oleh karena itu, wahai wanita muslimah, ta'amali, renungkanlah kehidupan wanita hitam ini yang sedang kita bahas, yang memilih surga, yang memilih surga, yang memiliki rasa malu yang luar biasa, sampai-sampai malu, auratnya tersingkap dalam keadaan dia kejang dan tidak sadar. Dialah orang wanita yang sangat tulus imannya dan sangat besar rasa malunya ketika dia bercakap-cakap, berdialog dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Dia wanita yang sabar terhadap kesusahan wal awwa dan berbagai macam bencana dan berbagai macam musibah. Yaitu musibah sakitnya. Dia katakan, namun auratku tersingkap saat aku kejang-kejang karena kumat ayan. Maka mintakanlah kepada Allah untukku, supaya ketika ayanku kumat, ayanku kambuh, auratku tidak tersingkap. Idza kana hadihalu, jika demikian keadaannya, dia merasa takut untuk menyingkapkan aurat, padahal dia dimaklumi dan tidak dosa, auratnya tersingkap pada saat itu. Maka bagaimanakah keadaanmu, wahai wanita mukminah? Maka sungguh sebagian perempuan telah kemudian mendapatkan bencana dan kerusakan di zaman ini. Dan di antara akar dan bencana besar yang menjadi sumber banyak kerusakan adalah inhizamiyah, penyakit psikologis, bahasa menterinya apa, inferior, merasa rendah. Ya, betul. Bahasa Inggrisnya apa? Inferior, ya. Merasa rendah di hadapan budaya barat. Ya, merasa ya kalau enggak ngikuti, enggak bajunya enggak baju Korea, nah itu gimana kemudian rasanya. Nah, kalau kemudian bajunya kok begini, ya. Ya, kok model rambutnya ini, ya, kok kemudian make up-nya enggak yang merek itu, merasa merasa rendah diri. Ini penyakit berbahaya. Tidak merasa bangga dengan Islamnya, dengan ajaran Islamnya, namun jatuh mentalnya. Inhizamiyah bahasa Arabnya. Yang ini adalah inhizamiyah azimah, besar. Sakit inferior yang besar. Merasa kerdil di depan budayanya orang kafir, di depan budaya barat. Wa tahawul lisani, dan perubahan yang sangat jelek disebabkan imbihar silau bihadarat, dengan peradaban zaifah yang palsu, dan silau dengan takadum, kemajuan qatil yang merusak, yaitu peradaban barat, peradabannya orang-orang kafir. Silau merasa itu sangat top, cara makannya orang barat itulah yang bagus, makanannya orang barat itulah yang top, gaya kemudian jalannya itulah yang the best, model rambutnya itulah yang keren, pakaian seperti itulah yang modern. Silau dengan itu semua, Ini akar dan sumber dari banyak kejelekan. Fa'asbat al-mar'atu, maka jadilah wanita muslimah. Latukali, tidaklah kemudian ikut-ikutan, tidaklah mengikuti man hiya mu'jibatun bihadaratiha, orang yang dia terkagum-kagum dengan peradabannya, kecuali fi tawafih al-umur, dalam perkara-perkara remeh, wa khasisil asya, dan perkara-perkara yang rendah, dan akhlak yang buruk. Namun yang diikuti yang jelek-jelek. Ketika terkagum-kagum dengan peradaban barat, peradaban orang kafir, itu yang diikuti jelek-jeleknya. Diikuti masalah rendahnya. Bukan kemudian semangat studinya yang luar biasa, semangat penelitiannya yang luar biasa, disiplinnya, kemudian kebersihannya, on time-nya. Namun yang diikuti apa? Model rambutnya, cara pegang sendoknya, cuma yang kayak gitu. Kemudian ya seperti itu yang diikuti, model tasnya, sobek-sobeknya celananya, itu yang diikuti. Fajanat ala nafsiha, maka kemudian dia mendzalimi dirinya sendiri dengan sebesar-besar kezaliman. Dan kemudian dia seret pada imannya, dia timpakan pada imannya balak sebesar-besarnya. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah setiap wanita muslimah dan setiap wanita mukminah. Dan hendaklah dia ingat bahwasanya dia akan berdiri di hadapan Allah, dan Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kepadanya pada hari kiamat, tentang rasa malunya, tentang semangatnya untuk menutupi auratnya, tentang hasmatiha, tentang malunya. Demikian juga semua ajaran Islam yang terdapat dalam kitabullah, dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu wasallamu alaihi. Walamma, dan tatkala sebagian perempuan itu tertimpa bihadha na' min syara', kesetanan jenis yang kedua yang tadi dibahas oleh Ibnul Qayyim, yaitu kesetanan dan mabuk syahwat dunia, fa'asbahna, maka jadilah mereka kurban dari kesetanan atau mabuk ini. Maka dia, maka mabuk ini kemudian telah kemudian menimpakan kepadanya berbagai macam keburukan. Oleh karena itu terlihat pada banyak negeri-negeri kaum muslimin dan negeri orang-orang yang beriman di berbagai macam penduru dunia, itu terlihat maka di wanitanya takasyub, buka-bukaan, tabarruj, memamerkan daya tarik fisiknya, sufur, buka-bukaan, yang itu kondisi yang tidak pernah dikenal itlaqan sama sekali dalam kehidupan, dalam sejarah kehidupan wanita muslimah dari zaman ke zaman. Berawal dari para wanita muslimah, para sahabiah, wanita-wanita mulia, dan wanita-wanita yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu wanita-wanita yang beriman, wanita-wanita yang tulus keimanannya, wanita-wanita yang memiliki al-iffah, kehormatan, dan rasa malu. Maka wanita yang terkena kemudian sarak atau mabuk dan atau kesetanan jenis ini, jadilah mereka-mereka ini, wanita-wanita ini jadi wanita-wanita yang kesetanan, yang tidaklah peduli, tidak punya rasa malu, tidaklah ambil pusing untuk menyingkap mahasin, daya tarik fisiknya, menampakkan mafatin, sumber-sumber godaan lawan jenis yang ada pada badannya. Maka ada kemudian yang membuka dadanya, memperlihatkan buah dadanya, ada yang menampakkan lehernya, yang lain menampakkan rambutnya, yang lain menampakkan betisnya, bahkan sampai pahanya, dan macam-macam dari takasyuf, membuka-buka aurat, wasufur membuka-buka, watabarut dan tabarut. Yang ini semua terjadi min ghairi wazi' imanin, tanpa ada faktor pengendali berupa iman, tanpa ada faktor pengendali berupa rasa malu, tanpa ada faktor pengendali berupa khasyatan lirrahman, rasa takut kepada Allah. Maka gimana obatnya supaya orang-orang ini sadar? Tadzakkar. Apakah dia tidak ingat? Apakah mereka-mereka wanita yang semacam ini, hendaklah mereka mengingat kalau bisa akan mati dan bangkit dari kematian, untuk kemudian al-wukuf, untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk menerima hisab dan akan menerima hukuman atas setiap kemungkaran yang dikerjakannya, setiap perbuatan kecil yang dia lakukan. Maka apakah yang membuatnya tertipu dan terkecoh sehingga dia tidak mengikuti keimanannya? Apa yang menyebabkan dia belok dan terkecoh sehingga hilang rasa malunya? Apa yang menyebabkannya jatuh ke dalam hadas suful, titik yang demikian rendah, dan jatuh dalam lapisan yang demikian rendah, inhitat, yang demikian rendahnya? Maka hendaknya para wanita tatadarak memperbaiki keadaannya. Adalah dia selamatkan dirinya dari mabuk, dari kesetanan semacam ini, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon kepada pemimpinnya, pelindungnya, yaitu Allah Jalla Sya'nuhu, dengan memohon kepadanya agar Allah berikan kepadanya al-afaf, semangat untuk menjaga diri dari zina dan hal-hal yang mendekatkan kepada zina. Memohon kepada Allah agar Allah berikan kepadanya hasmah, rasa malu, wasitr, dan semangat untuk menutupi aurat. Nah, kemudian dia sikapi dirinya dengan sikap yang tegas, wal azm, dan tekad yang kuat dalam rangka untuk menjaga dirinya, dalam rangka menjaga rasa malunya, dalam rangka menjaga imannya. Wa taufik biadillahi wahda, dan yang memberikan taufik hanyalah Allah semata. Ya, demikian yang kita baca, kita telaah dari Mu'idatun Nisa karya Syekh Abdul Razak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ruta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.